Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'ad. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas dari hadis ini, atau lantas kita ulang kembali hadisnya secara ringkas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya seseorang dari kalangan kaum muslimin datang menemui Rasulullah SAW di masjid. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan orang itu berkata, ya Rasulullah, inni zaid, wahai Rasulullah, sungguh aku berzina. Fa'arada anhu, maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Fa'banaha tilqa'a wajhi, maka orang itu pun bergeser ke arah wajah Rasulullah SAW, kemudian mengulangi sekali lagi kalimatnya, ya Rasulullah, zanaitu, inni zanaitu, sungguh aku telah berzina. Maka Rasulullah pun berpaling kembali ke arah lain. Hatta sanna dhalika alaihi arba' marrat, hingga berulang yang demikian 4 kali. Falamma shahida ala nafsi arba' shahadat, ketika berulang yang demikian 4 kali dan dia sudah berulang kali menyebutkan persaksiannya yaitu 4 kali, maka Rasulullah pun memanggilnya dan berkata, abika junun, apakah engkau ini gila, majnun? Dijawab, la. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat yang hadir, apakah orang ini gila? Dijawab oleh para sahabat, la, huwa a'aluna, dia adalah yang paling merata di kalangan kami. Maka pertanyaan kedua, fahal persinta, apakah engkau dalam keadaan sudah mussan? Dijawab, na'am. Maka Rasulullah SAW bersabda, idhabu bihi farjumuh, pergilah bawa orang ini dan rajamlah dia. Dikatakan oleh Ibnu Syihab, fa'barani Abu Salamah ibn Abdurrahman annahu sami'a Jajar ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Kata Ibnu Syihab, dihabarkan kepada oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Jajar ibn Abdullah berkata, kuntu fi man rajamahu, aku termasuk orang yang ikut merajam ketika itu. Farajamnahu bil musalla, maka kami merajamnya di musalla. Dan sudah kita katakan musalla adalah tempat biasa dilaksanakan salat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, dan kadang juga dipakai sebagai salat atau dipakai untuk salat jenazah, karena salat jenazah disunnahkan juga untuk di lapangan atau di musalla. Kemudian dikatakan oleh Jabir, falamma adlaqatul hijarah, ketika adlaqatul hijarah, ketika dia dalam keadaan terkena atau terlukai oleh batu yang tajam, maka dia pun lari. Dan ini sifat kemanusiaan, wajar ketika merasa sakit otomatis dia menghindar. Tabraknahu bil harrah, maka kami pun mendapatkannya di al harrah, di padang kerikil, padang batu yang sangat panas. Farajamnahu, maka kami rajam di sana. Ar-rajul, seorang yang dimaksud dalam hadis ini yang datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan inni zanaitu adalah Ma'in ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah ini diriwayatkan pula kisah beliau oleh Jabir bin Samurah, diriwayatkan Ibn Abbas, dikisahkan pula oleh Abu Sa'id bin Al-Khudri, dan dikisahkan pula oleh Buraidah ibn Al-Qusayb Al-Aslami. Disebutkan di sini maknanya secara ringkas, ata Ma'iz ibn Malik al-Aslam, bahwa Ma'iz ibn Malik al-Aslami dari Bani Aslam adalah seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di masjid. Fanadahu fa'tarafa ala nafsihi bizina, ketika dipanggil ada perlu apa, ternyata orang itu mengaku bahwa dirinya telah berzina. Fa'arada anhu, maka Nabi pun memalingkan wajahnya, tidak ingin mendengar kalimat tersebut. La'annahu yarji' fayatuf fima bainahu wa bainallah, yakni Rasulullah SAW berpaling tidak mau mendengarkan pengakuan zina tersebut, barangkali dia mau bertobat kepada Allah secara sendirian, langsung kepada Allah SWT dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya seorang pun. Dan yang paling berna'adzumullah, para ulama termasuk Syekh Abdullah Al-Bassam di sini menyatakan bahwa Rasulullah SAW berpaling adalah hikmahnya, faedahnya adalah la'allahu yarji' wa yatu fima bainahu wa bainallah, bisa jadi atau barangkali dia mau kembali dan kemudian bertobat kepada Allah secara langsung dan tidak meminta untuk dihukum dengan hukum had. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang berzina kemudian dia bertobat kepada Allah secara langsung dan tidak mengakuinya untuk dirajam, tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena bin Abdullah ini hikmah kenapa Rasulullah memalingkan wajahnya. Lakin qad jaa'a ghadiban 'ala nafsihi. Tetapi sahabat yang mulia ini datang dalam keadaan marah pada dirinya, sudah menyesali dengan sangat apa yang dilakukannya, sehingga dia tetap memaksa kepada Rasulullah SAW dan mengatakan sekali lagi di hadapan wajahnya, inni zanaitu, aku berzina. Diulangi lagi kalimat itu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan inni zanaitu, sungguh aku berzina. Ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa memang yang lebih afdal adalah mengakui dirinya untuk dihukum dengan hukum rajam atau dengan hukum had. Walaupun kita katakan tadi boleh dia bertobat kepada Allah secara langsung tanpa harus mengakuinya di depan pengadilan, tetapi dia dalam keadaan lebih afdal, lebih bagus kalau dia mau kemudian terang-terangan mengatakan saya berzina untuk kemudian dihukum dengan hukum had. Ghadiban 'ala nafsi, orang ini berarti sudah betul-betul menyesali dirinya dan menyalahkan dirinya, bahkan marah terhadap dirinya sendiri. Jaziman 'ala tathhiriha bil hajj, dengan sungguh-sungguh ingin membersihkan dirinya dengan hukum hajj. Faqadahu min tilqa'i wajhihi, maka dia sengaja mengatakan di hadapan Rasulullah SAW bahwa aku telah berzina. Mengatakan sekali lagi di hadapan Rasulullah SAW, maratan ukhra fa'tarafa bizina aydan, mengakui dirinya dengan zina juga. Fa'aradan Nabi alaihi salatu wassalam aydan, pada yang kedua kali juga Rasulullah SAW memalingkan wajahnya lagi. Hatta syahida 'ala nafsihi bizina arba' marrat, demikian berulang sampai 4 kali, berarti orang tadi bersaksi atas dirinya berapa kali? Juga 4 kali. Sungguh aku berzina, sungguh aku berzina, sungguh aku berzina. Hainaidin istadbatan Nabi SAW an hali, maka ketika itu Rasulullah SAW melihat kesungguh-sungguhan Ma'iz radhiyallahu ta'ala anhu dalam pengakuannya dengan zina dan ingin dibersihkan dengan hukum had, maka Rasulullah pun istadbata. Istadbata ya ditakabut, dan takabut ini penting tentunya bagi penguasa atau hakim di pengadilan, harus dia takabut mimma atarafahu, harus dia mencari kebenaran atau meyakinkan pengakuan tadi. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan. Hal bihi min junun, pertanyaan pertama, apakah dia dalam keadaan gila? Yani apakah dia mengucapkan dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar? Bisa gila yang terus-menerus atau gila sesaat alias sakran, mabuk, ataupun hilangnya kesadaran karena hal-hal lain. Ada beberapa orang yang memiliki penyakit dan penyakitnya timbul tenggelam, kadang waras, kadang stres, kadang gila, kadang sadar. Ini pun dipertanyakan, orang ini berbicara secara sungguh-sungguh dengan sadar atau dalam keadaan gila? Ini pertanyaan pertama dari Rasulullah SAW. Abika junun, dalam lafaz ini ditanyakan kepada orangnya langsung, apakah engkau gila? Apakah engkau dalam keadaan stres? Apakah engkau dalam keadaan mabuk? Karena kalimat mabuk atau sakral itu juga sama, hilangnya akal. Karena seorang yang hilang akal, dia tidak diterima pengakuannya dan tidak diterima ucapannya, sehingga harus dipertanyakan pertama kali apakah akalnya sehat. Kalau dijawab akil, maka cukup. Ternyata dijawab oleh yang hadir, oleh para sahabat, dengan kalimat huwa akal, dia adalah seorang yang paling berakal di kalangan kami, ini paling cerdas di kalangan kami. Demikian pula ketika ditanyakan pada orangnya, abi kejunun, dia menjawab la, tidak, aku tidak gila. Qala la wa sa'ala ahlahu an aqlih, ditanyakan pula kepada keluarganya, apakah dia sadar atau dia gila? Fa atlau alaihi khaira, keluarganya pun memuji dengan kebaikan bahwa suaminya, bahwa bapaknya atau saudara kami adalah seorang yang sangat sehat akalnya, sangat cerdas. Tsumma sa'alahu, pertanyaan berikutnya adalah la'allahu lam ya'ti ma yujibul hajj. Pertanyaan berikutnya tentang apa yang dilakukannya. Barangkali yang dilakukannya bukan zina yang harus dihukum dengan hukum had, seperti zina mata hanya memandang saja, atau zina tangan hanya meraba saja, atau zina yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis dengan kalimat zina, tetapi itu bukan yang dimaksud zina yang harus dilakukan, yang harus dihukum dengan hukum had. Sehingga dipertanyakan pertanyaan kedua, apa yang kamu lakukan? Barangkali kamu cuma mencium saja, atau mungkin engkau hanya menyentuh saja. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, min lamsin au takbilin, jangan-jangan bukan zina yang harus dirajam, bukan zina yang harus dihukum dengan hukum had. Barangkali cuma menyentuh saja dengan tangannya, atau hanya mencium saja dengan tangannya, walaupun meraba dan mencium dalam keadaan sampai ejakulasi, sampai keluar mani, kalau belum dukul tidak dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukum had. Walaupun tentunya harus ada ta'zir, atau ta'zir, hukuman yang sifatnya pelajaran saja dari penguasa untuk dihukum dia agar jera dari perbuatan dosanya, perbuatan kemaksiatannya. Tetapi untuk dikatakan dia adalah berzina harus dirajam, maka tidak dikatakan zina kalau tidak dukul, kalau tidak timba masuk sumurnya. Kalau timba belum masuk ke sumurnya tidak dikatakan zina. Maka ini pun harus dipertanyakan. Barangkali ada beberapa orang yang karena kesolehannya sehingga ketika dia hanya menyentuh saja, karena dia merasa semenyentuh sudah sampai kepada puncak kenikmatan sehingga keluar mani, maka dia takut. Kemudian datang, ya Rasulullah, aku berzina. Bisa jadi kan? Maka harus ditanyakan, apakah engkau betul-betul berzina atau cuma menyentuh saja, atau cuma mencium saja? Fasarraha bihaqiqatiz zina. Ternyata orang tersebut mengakui bahwa dia melakukan zina yang hakiki. Ini betul-betul zina, dukhul. Ini tentunya diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain, lakap-lakap lain yang saling melengkapi. Ada pertanyaan tentang masalah akalnya kepada para sahabat yang hadir, kepada keluarganya. Ada riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukannya, apa yang kamu lakukan, barangkali kamu begini, barangkali kamu begitu. Falamma tsabbata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka setelah Rasulullah SAW tsabbat, yaitu meminta bukti-bukti atau meminta keterangan-keterangan lebih jelas hingga yakin kalau dia betul-betul berzina, wa tahaqqaq min wujubi iqamatil hajj, setelah jelas bahwa orang ini berarti harus dihukum dengan hukum hajj, maka ditanya pertanyaan yang ketiga, apakah hukum hajnya hajj yang ghairu muhsan atau hajj alal muhsan? Kalau hajj yang tidak muhsan, bagi orang yang tidak muhsan hanya dicambuk dengan 100 kali cambukan dan kemudian tabri'an, sebagaimana hadis yang telah lewat. Kalau ternyata dia muhsan, maka dia harus dirajam. Maka pertanyaan yang ketiga, setelah yakin yang dilakukannya adalah benar-benar zina, maka pertanyaan berikutnya, hal kusinta, apakah engkau dalam keadaan muhsan? Dijawab, na'am, iya. Maka setelah dijawab na'am bahwa dia muhsan, amara ashabahu an yadhabu bihi fayarjumuh, maka diperintahkanlah para sahabatnya untuk membawanya, bawa dia dan rajam dia. Fakharaju bihi ila baqi'il gharqat, maka dibawalah sahabat tadi ke daerah yang merupakan lapangan kosong, tanah kosong di dekat baqi'il gharqat atau di daerah baqi'il gharqat, bukan di perkuburan, tetapi dekat dengan perkuburan Baqi'il Gharqat, yaitu musalla al-janaiz, yaitu tempat diadakannya salat jenazah di sana. Farajamuhu, maka dirajamlah sahabat yang mulia tadi oleh para sahabat yang lain. Dirajamlah di sana. Falamma ahassa biharril hijarah, namun ketika dirasa sakitnya lemparan batu itu di badannya atau di kepalanya hingga terluka kepalanya, maka nafsul basyariyah, jiwa kemanusiaannya memberontak, dan itu otomatis walaupun dia ikhlas Walaupun dia ridha ingin dihukum dengan hukum had supaya bersih zinanya, tapi ketika merasakan sakit tentunya menghindar. Dan kemudian dia lari menjauh dari lemparan batu. Maka para sahabat pun mengejarnya. Ini dikatakan dengan kalimat talabat an-nafsul basyariyah an-najah, bahwasanya nafsul basyariyah, jiwa kemanusiaan, ingin selamat. Waraghabat fil firari minal mauti, dan jiwa kemanusiaan biasa otomatis menghindar dari kematian. Faharab, maka dia pun lari. Qanifidin a'azakumullah, ini pun ada pembahasan dari para ulama. Karena diriwayatkan bahwa ketika dikhabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah menyatakan kenapa tidak dibiarkan saja dia lari. Nah, walakin, tetapi karena yang disebutkan dalam riwayat yang sahih hanya apa yang kita bahas ini, maka para ulama cukup membahas dengan apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, bahwasanya ketika mereka lari dikejar oleh para sahabat dan kemudian dirajam kembali di daerah yang dikatakan dengan harrah. Fa'adrakuhu bil harrah, maka didapati dia di daerah padang pasir tadi atau padang kerikil tadi. Fa'adhazu 'alaihi hatta maut, maka dirajam kembali sampai matinya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuninya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Qanabidina azatumullah, beliau sahabat yang dirajam ini adalah sahabat yang mulia, dan dia dalam keadaan menebus dosa besarnya dengan perbuatan taubat yang sungguh-sungguh, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan dosanya, karena Allah SWT akan melipatkan pahalanya. Dosanya itu besar, tetapi taubatnya adalah taubat yang azimah, taubat yang sampai dia rela untuk mengorbankan nyawanya untuk menghapus dosa besarnya. Ini dia meminta untuk dirajam. Ya Fadhilina Azzaqumullah, ini sangat besar. Sehingga tidak perlu kita mengucapkan kalimat-kalimat jelek terhadap sahabat ini. Tidak perlu kita mencerca atau melecehkan sahabat kok berzina dan sebagainya. Hati-hati. Karena yang namanya seorang mukmin bukan orang yang tidak punya dosa. Yang namanya orang beriman, orang yang mulia, bukan berarti dia tidak berbuat dosa, tetapi orang yang segera bertaubat ketika berdosa. Kalau manusia yang baik adalah manusia yang tidak berdosa, maka kita tanyakan siapa? Siapa manusia yang tidak pernah berdosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti berbuat salah, tetapi yang paling baik dari orang yang berbuat salah adalah At-Tawwabun. Sehingga At-Tawwabun inilah sifat para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, lebih sedikit dosa yang dilakukannya, tetapi mereka lebih bertaubat dan lebih segera bertaubat daripada kita. Sehingga kalau dicari-cari kesalahan mereka mungkin ada, karena mereka manusia. Tetapi kalau diukur banyak mana, maka tentunya kalian, kita dan seluruh kaum muslimin setelah para sahabat jauh lebih banyak daripada para sahabat. Para sahabat generasi yang paling baik, yang terbaik. Sudah dikatakan lebih sedikit dan kita lebih banyak dosanya. Di samping itu kalau kita melihat taubatnya, mereka lebih banyak taubat. Mereka adalah orang yang tawabun. Dan Allah SWT yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebutkan bahwa orang-orang yang salat di masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Apakah masjid Madinah, Masjidil Haram Nabawi, ataupun masjid Quba? Karena dua tafsirnya, yang dimaksud masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjid Quba atau masjid Nabawi. Tapi Allah katakan fihi, di dalamnya fihi rijalun yuriduna an yatatahharu, bahwa mereka di dalamnya ada orang-orang yang ingin untuk mensucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada orang-orang yang dalam keadaan mutatahhirin, dalam keadaan tawwabin dan mutatahhirin. Tawwabin yang selalu bertaubat dan mutatahhirin adalah yang membersihkan dirinya. Di dalam tafsir yuriguna an yatatahharu, menginginkan untuk mensucikan dirinya, adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil dengan taharah, dan mensucikan dirinya dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dengan taubat. Itu adalah mutatahhirun. Maka ini sifat para sahabat. Ini sifat para sahabat. Karena yang salat di Masjid Nabawi, salat yang Masjid Quba ketika itu, ketika turunkan ayat itu, adalah mereka para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dosa mereka lebih sedikit, tetapi taubat mereka lebih banyak, dan mereka adalah orang yang selalu bertaubat. Di antaranya Ma'iz yang menyatakan taubatnya di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bertaubat. Aku sungguh berzina. Hukumlah aku dengan hukum had." Sampai Rasulullah memalingkan wajahnya, tetap dia bersikeras. Rasulullah memalingkan lagi wajahnya ke arah lain, tetap dia bersikeras, "Ya Rasulullah, zalim." Sampai 4 kali dia mengatakan pada Rasulullah dengan kesaksian, "Sungguh aku berzina, sungguh aku berzina, sungguh aku berzina." Sampai Rasulullah mengatakan, "Apakah dia gila?" Ternyata dijawab, "Dia tidak gila." Sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Barangkali kamu bukan berzina, mungkin kamu cuma begini, cuma begitu." Tetap dia mengatakan, "Aku berzina, ya Rasulullah." Sampai dikatakan dengan pertanyaan yang terakhir, "Apakah kau muslim?" Dijawab, "Iya, aku muslim." Yani sudah pernah jima dengan nikah yang syar'i. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawanya dan dilaksanakan hukum hajj. Qul ibn a'azakumullah ibn qayyim rahimahullah dalam Athaqul Lisan menukilkan riwayat hadis bahwa para sahabat yang selesai merajam pulang, kemudian salah seorang mereka berkata kepada yang lain dengan kalimat, "Lihat, orang sudah Allah sembunyikan dosanya, orang yang sudah Allah tutupi dosanya, tiba-tiba dibuka sendiri oleh dia sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Lihat akibatnya, akhirnya dia dirajam seperti dirajamnya seekor anjing, dilempari batu seperti seekor anjing." Maka Rasulullah SAW mendengarkan kalimat itu marah dan dipanggil 2 orang tadi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika dilihat ada bangkai himar, Allah mengatakan, "Inzila, fakula min hadhihi al-zifa." Turunlah kamu berdua ke lembah itu dan makanlah bangkai himar tersebut, bangkai keledai tersebut. "Inzila, fakula min hadhihi al-zifa." Sampai 2 sahabat tadi bingung, "Ya Rasulullah, ayukalu hadha, wahai Rasulullah, apakah dimakan? Ataukah al-zifa, apakah dimakan bangkai? Ini apakah halal bangkai untuk dimakan?" Dia serba salah. Kalau tentang api Rasulullah, kok bangkai yang dimakan? Kalau tidak taat, dia takut kepada Rasulullah SAW, takut kepada Allah, bagaimana mengingkari atau tidak mentaati ucapan Rasulullah SAW. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, ataukah luhada, ataukah luhjifa, apakah dimakan bangkai?" Kata Rasulullah, "Apa yang kamu ucapkan itu sungguh lebih busuk daripada bangkai keledai tersebut." Yani tidak perlu sahabat tadi dilecehkan, dijelekkan. Itu adalah ghibah yang lebih busuk daripada bangkai keledai. Kemudian azakumullah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya sekarang dia sedang berenang-renang di sungai Jannah. Kemudian azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagi untuk seluruh penduduk Madinah pasti cukup, karena besarnya taubat yang diucapkan oleh orang tersebut. Qul inna a'udzubillah, apakah ucapan ini kepada Ma'iz atau kepada seorang perempuan dari Bani Juhaina, wallahu taala alam, tapi diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah seorang yang bertaubat dengan zina. Bertaubat dari zina, karena ada 2 kejadian. Ada Ma'iz dan ada lagi seorang wanita dari Bani Juhaina yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zalim. Ya Rasulullah, aku berzina." Sampai Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan menolak aku seperti menolak Ma'iz? Sungguh aku telah berzina dan aku sekarang telah hamil." Maka Rasulullah SAW tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah ada buktinya hamil, tidak perlu ditanya tumpul atau tidak tumpul. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tunggu sampai lahir anakmu." Setelah lahir, berapa lama ya? 9 bulan kurang lebih, 90 hari. Waktu yang lama untuk kalau dia mau lari, mau menghindar. Tapi karena seorang yang salehah datang lagi setelah 9 bulan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak. Hukumlah aku. Aku telah berzina. Dan ini anak yang aku lahirkan adalah anak hasil zina." Rasulullah masih menundanya lagi, susui dia sampai bisa makan sendiri. Berapa tahun itu? Hampir 2 tahun kan menyusui, masih diberi kesempatan lagi oleh Rasulullah SAW 2 tahun. Tetapi karena memang sangat tinggi iman para sahabat dan para sahabiat, sehingga diberi waktu, kesempatan-kesempatan, dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, kembali lagi kepada Rasulullah SAW, membawa anaknya dalam keadaan memegang roti, sedang memakan roti. Ya Rasulullah, lihatlah anakku, dia sekarang sudah makan sendiri, hukumlah aku. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk dirajam, maka dirajamlah dia. Qanibirina azakumullah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ini pun sama. Dan pada salah satunya Rasulullah mengucapkan dengan ucapan tadi bahwa dia telah bertaubat, yang kalau taubat itu dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, saya akan mencukupinya. Qanibirina azakumullah. Ini semua untuk menunjukkan bahwa taubat mereka sangat besar. Karena taubat mereka sangat besar, azimah sangat tinggi, maka tidak perlu lagi dibicarakan dosa-dosanya tadi. Rasulullah yang menyatakan bahwa taubatnya diterima, Rasulullah yang menyatakan bahwa dia telah diampuni, maka tidak perlu lagi menjadi alasan untuk menjelekkan para sahabat, atau menjelekkan seorang sahabat, atau seorang sahabiah yang tadi disebutkan dalam kisah-kisah tersebut. Khamilina azzaikumullah. Demikian dikatakan tentang masalah Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu yang mengakui perbuatan zinanya kepada Rasulullah untuk dihukum dengan hukum had karena ingin membersihkan dirinya, ingin mensucikan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Qanibirina azakumullah. Istafadna min qissati Ma'is radhiyallahu ta'ala anhu fawaid jamlah. Kita mendapatkan dari hadis tentang kisah Ma'is yang mengaku berzina di hadapan Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW merajamnya, kita mendapatkan faedah yang sangat banyak. Faedah-faedah fiqhiyah, faedah akhlaqiyah, faedah-faedah yang sangat penting. Pertama, ma yustafadu min hadzal hadis, inna zina yathbut bil iqrari kama yathbut bis syahadah. Faedah pertama, bahwa yang namanya zina sabit dengan pengakuan sebagaimana sabit dengan persaksian. Ini zina bisa dilakukan hukum had pada seseorang dengan hadus zina dengan dua kemungkinan atau dengan dua cara, imma pengakuan wa imma persaksian. Kalau persaksian sudah dibahas, harus empat saksi yang dalam keadaan tahu betul tentang zinanya dengan benar-benar tanpa hanya dugaan, tetapi betul-betul mengetahui timba masuk sumurnya. Adapun pengakuan adalah dengan i'tiraf, seperti i'tirafil mar'ah, pengakuan seorang wanita yang dibahas pada hadis sebelumnya ketika Rasulullah mengatakan ughdu ya unais ila mar'ati hadza fa in i'tarafat farjumha. Pergilah wahai unais kepada wanita itu, kalau dia mengaku maka rajamlah. Berarti dirajam karena apa? Pengakuan. Dan yang kedua adalah pengakuan Ma'is dalam hadis ini ketika mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni zanaitu, ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada, dan Rasulullah SAW berpaling ke arah lain. Dan Ma'is kembali menghadap ke wajah Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah inni zanaitu hatta thanna dhalika arba'a marrat, sampai berulang yang demikian 4 kali. Maka ini berarti terjadinya rajam kepada Ma'is dengan pengakuan. Berarti ada 2 kemungkinan hukum had zina ditegakkan. Imma bil iqrar, dengan pengakuan, kama yathbut bisyahada, sebagaimana bisa ditegakkan dengan persaksian. Wa ya'ti hal yakfil iqrar marrah aw la budda min al iqrar 4 marrah. Tetapi ada permasalahan, apakah cukup dengan sekali pengakuan atau harus diulang 4 kali? Ini terjadinya perselisihan para ulama karena terjadinya 2 riwayat yang zahirnya sepintas sepertinya berbeda. Kalau pada zahir hadis yang kemarin, ya Rasulullah menyatakan kepada Unais, "Ughdu ya Unais li rajulin min aslam," dalam keadaan Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau dia mengaku 4 kali, tidak. Hanya mengatakan fa'inya tarafat farjumha, kalau mengaku rajamlah. Tidak ada syarat 4 kali di sana zahirnya. Sedangkan dalam hadis ini, dalam beberapa lafadznya, dan sudah kalian baca tadi lafadz-lafadznya, ada beberapa lafadz hatta syahida 4 syahadatin, Banyak lafaz menyebutkan hingga dia mempersaksikan 4 kali persaksian. Alhamdulillah. Dari hadis ini seakan-akan harus 4 kali pengakuan, 4 kali persaksian. Dari hadis yang kemarin seakan-akan hanya disebut kalau dia ngaku, walaupun sekali rajam. Alhamdulillah. Ini terjadi ikhtilaf para ulama dan nanti akan dibahas insyaallah mana yang rajih. Yang kedua, istafadna min hadzal hadits aidan innal majnuna la yu'tabar iqraruh. Faedah yang kedua, bahwa seorang yang majnun, seorang yang gila, tidak diterima persaksiannya. Tentunya diambil dari kalimat Rasulullah SAW ketika mengatakan abika junun, apakah engkau gila? Dan dalam riwayat-riwayat lain, dalam lafaz-lafaz lain dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan kepada yang hadir, apakah orang ini gila? Atau dalam lafaz lain kepada keluarganya, apakah saudara kalian ini dalam keadaan gila? Semuanya menjawab tidak. Bahkan dia adalah aqaluna, bahkan dia adalah orang yang paling cerdas di kalangan kami. Atau dengan lafaz lain, dengan dikatakan laisa bihi ba'sun, dia tidak memiliki kejelekan apapun pada akalnya. Maka dengan ucapan-ucapan Rasulullah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi dalil bahwa kalau ternyata gila, maka tidak diterima persaksiannya, walayat but alaihil had, dan tidak bisa ditegakkan hukum had. Lianna syaratul had ditaklif, karena syaratnya ditegakkan hukum had adalah at-taklif. Berarti di sini Syekh Abdullah Al-Ghasa menyatakan walaupun ternyata benar-benar zina, orang gila berzina atau menzinai seseorang, apakah ditegakkan hukum had padanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia ghairu mukallaf, karena dia bukan mukallaf. Bukan mukallaf artinya bukan seorang yang mendapatkan perintah ibadah, bukan orang yang sudah wajib untuk memikul beban ibadah. Maka orang yang demikian tentunya tidak dihukum dengan hukum-hukum had. Di antaranya adalah seorang yang gila. Karena di antara syaratut taklif, syaratnya seorang mendapatkan perintah ibadah adalah seorang yang aqil baligh, atau muslimun aqilun baligh. Seorang yang aqil, seorang yang sudah baligh, seorang yang dalam keadaan dia sudah dewasa. Maka kalau dikatakan dia tidak aqil alias majnun, maka tidak ditegakkan alaihil had, lianna syartal hadd at-taklif, karena syaratnya hukum had ditegakkan adalah at-taklif. Yang ketiga, innahu yajib al-qadhi wal mufti at-tathabbut fil ahkam. Faedah yang ketiga adalah bahwa seseorang qadhi, seorang hakim di pengadilan, atau mufti, seorang juru fatwa, ulama yang berfatwa, hendaklah yatathabbut fil ahkam. Hendaklah tathabbut, mencari ketegasan dalam masalah hukum. Was'al bitafsil, dan hendaklah mempertanyakan secara rinci sehingga fatwanya benar. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa fatwa itu dibangun di atas 2 perkara, ilmun bisyari wa ilmun bilwaqi', sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam A'lam Muwaqqi'in. Disebutkan oleh beliau bahwa dasar dibangun di atasnya fatwa adalah ilmu syari dan ilmu waqi'. Ingat, ilmu waqi' di sini bukan fiqhul waqi' yang dimaksud oleh hizbiyin, oleh ahlul bid'ah, fiqhul waqi', bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah ilmu syar'i, mafhum sudah dipahami, ilmu syar'i adalah Quran, sunnah, dan apa yang dipahami dari keduanya dengan pemahaman yang benar, itu adalah ilmu syar'inya. Dan yang kedua, ilmu waqi', ilmu yang terjadi pada orang tersebut. Seperti kalau masalah zina, seorang qadhi, seorang mufti, seorang hakim atau juru fatwa harus sudah tahu hukum zina dari Quran dan sunnah, harus sudah tahu apa balasan-balasannya, hukum-hukum hadnya, dan sudah tahu apa yang disebut zina dalam Quran, apa yang disebut zina dalam hadis, sudah mengerti semua ilmu-ilmunya dan ucapan para ulama yang menjelaskannya. Ini ilmu syar'inya. Yang kedua, ilmu tentang orang yang tertuduh tadi, apakah dia betul-betul berzina, itu ilmu waqi'nya. Maka ditanya ilmu waqi'nya, karena Rasulullah SAW tentang ilmu syar'i bukan hanya tahu, bahkan beliaulah yang mengajarkan dari Allah SWT. sehingga tidak perlu dipertanyakan keilmuan Rasulullah tentang ilmu syar'i, karena beliaulah yang memiliki dari Allah Subhanahu wa taala ar-risalah, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala risalah untuk disampaikan. Maka ilmu syar'i tidak perlu ditanya, Rasulullah adalah yang mengajarkan ilmu syar'i. Baik, sekarang yang kedua, ilmu tentang orang itu apakah betul-betul berzina atau tidak, maka itulah yang perlu dipertanyakan. Maka Rasulullah mempertanyakannya dengan pertanyaan-pertanyaan, la'allaka, la'allaka, la'allaka, bisa jadi kamu begini, bisa jadi kamu begini, mungkin kamu cuma menyentuhnya, atau mungkin kamu cuma menciumnya, atau barangkali kamu cuma meremasnya, dan seterusnya. Sampai orang itu menjawab dengan tegas, sampai terbukti dari lisannya bahwa saya betul-betul zina, dan saya tahu apa itu zina. Sampai dalam lafaz-lafaz disebutkan imtihan, dites orang itu, tahu kamu apa itu zina? Coba terangkan. Sampai dia jawab, yaitu seperti batang celak masuk ke dalam tempatnya, seperti timba masuk tumurnya, baru dikatakan bahwa ini adalah orang mengerti, dan berarti dia betul-betul berzina. Ini namanya yatasa'al bitafsil. Untuk apa? Untuk mengetahui waqi' yang terjadi. Sehingga kalau terjadi adalah zina, maka ilmu syar'inya adalah orang yang berzina harus dirajam. Maka tegakkanlah rajam. Setelah jelas kedua-duanya, jelas hukumnya itu rajam dalam syariat, dan jelas pula kenyataan yang terjadi pada orang itu bahwa orang itu betul-betul berzina. Ini khonibrin a'azakumullah, faedah penting yang ketiga. Sehingga fatwa tidak salah, sehingga hukumnya tepat dengan apa yang Allah turunkan. Bima yajib istifsaru anhu, maka wajib untuk istifsar. Istifsar adalah meminta penjelasan detail. Mimma yughayyiru hukum fil mas'alah, hingga bisa merubah hukum dalam masalah. Kalau ternyata sudah hampir tegakkan hukum had, saya berzina sudah mau tegakkan hukum had, ternyata yang dimaksud oleh dia zina itu adalah menciumnya saja. Kamu berzina? Ya ini begini, ya ini begini. Oh enggak, saya cuma menciumnya. Kan katanya mencium juga zina. Iya, tapi beda. Walaupun ada zina mata, zina tangan, tetapi zina yang dihukum dengan hukum rajam adalah yang timba masuk sumurnya, yang hatta ghaba dzalika anka minha, sehingga punyamu tenggelam pada punya wanita itu, baru itu yang namanya zina. Sampai diucapkan secara tegas seperti itu, hampir dirajam dalam keadaan dia tidak berbuat apa-apa, kecuali dia berbuat dosa mencium yang haram, mencium wanita yang haram. Qalibina azakumullah, dari sini berarti yajib alal mufti, yajib alal qadhi, wajib atas mufti, juru fatwa atau hakim di pengadilan untuk mempertanyakan secara detail. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'alal muqir huna an amali, karena nabi bertanya kepada si pengaku zina tadi dengan berbagai macam pertanyaan tentang apa yang diperbuatnya. Hatta tabayyana lahu annahu fa'ala haqiqata zina, sampai terbukti kalau orang itu betul-betul melakukan hakikat zina, zina yang sebenarnya. Wa sa'ala ahlahu an aqlihi, dan bertanya pula kepada keluarganya tentang akalnya. Wa a'rada anhu hatta karrara al-iqrar, bahkan Rasulullah SAW menghindari sampai berulang-ulang menghindari ucapan orang itu. Dia mengatakan zina itu, Rasulullah memalingkan mukanya. Ketika orang itu menghadap ke wajah Rasulullah dan mengatakan zina, Rasulullah memalingkan ke arah lain. Yang demikian adalah seperti yang disebutkan dalam lafaz lain, bahwa Rasulullah SAW menyatakan wahyak, irji', wastaghfirillah, watub ilaih, celakkan kau, pulang kamu, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobatlah. Tetapi orang itu tetap menyatakan tahirni, tahirni, bersihkan aku, bersihkan aku. Ini minta dihukumi dengan hukum-hukum had, minta dirajam karena dia berzina. Makanya adalah taubat lau qussimat alal ummah lawasi'athum, taubat yang agung, yang kalau dibagi untuk seluruh umat niscaya akan mencukupi mereka. Disebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, faqad balagha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil istithbati ghayat al mubalaghah, bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul istithbat, meminta ketegasan itu dengan mubalaghah, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Balaghah itu sangat tinggi, mubalaghah yang sangat maksimal, bahkan dikatakan ghayah, Yaitu puncak tertingginya dari istifsar, puncak tertingginya penegasan, sampai ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Wahada waqa'a ba'da iqrari arba'a marrat. Dan itu pertanyaan-pertanyaan tadi setelah orang itu mengakui 4 kali persaksian masih ditanya. Padahal 4 persaksian sudah yu'akid istirahat, sudah yu'akid, sudah menekankan apa yang diperbuatnya. Dan ini kata Ibn Hajar, yu'akid istirahat al-adad, ini menekankan harusnya, disyaratkannya untuk mengulang persaksian. Berarti Ibn Hajar cenderung kepada pendapat yang mana dalam persaksian? Cukup sekali atau harus diulang? Hah? Kelihatannya beliau cenderung kepada yang mengatakan harus diulang 4 kali. Sampai beliau menyatakan yu'akid istirahat al-adad, yakni ini menekankan, menegaskan mestinya, disyaratkannya mengulangi persaksian, kata beliau. Kenapa? Li'anna hadzal istitsbat al-ajib waqa'a ba'dahu. Karena pertanyaan-pertanyaan Rasulullah SAW yang menakjubkan, mempertanyakan, tahu kamu apa itu zina? Pertanyaan bagaimana asalnya? Pertanyaan bagaimana yang kamu perbuat? Barangkali kamu cuma begini, cuma begitu. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang menakjubkan setelah orang tadi mengulanginya 4 kali. Berarti 4 kali itu mesti, kata beliau. Tentunya ala khilafin fi. Tentunya ada khilaf ini masalahnya. Tetapi beliau berpendapat 4 kali mengucapkan saja masih ada istifsar setelah itu, maka tidak cukup sekali. Demikian kata beliau. Yang keempat, inna haddal muhsan az-zani rajmuhu bil hijarah hatta yamut. Faedah keempat, bahwasanya hukuman had bagi seorang yang berzina dalam keadaan muhsan, dalam keadaan sudah pernah berjima dengan nikah yang halal, maka hukuman hadnya adalah dirajam dengan batu sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati. Wala yakfir lahu 'inda rajm, dan tidak perlu dikubur setengah badan ketika rajam. Demikian kata beliau rahimahullah. Yang kelima, karena dalam lafaz-lafaz tadi belum ada ya, kan dikubur tidak ada yang membaca lafaz-lafaz tadi. Hal minkum man yajid lafaz annahu yahfar lahu. Nah, lidzalika yaqul wala yuhfar lahu 'inda rajm, dan tidak digali, tidak dikubur setengah badan ketika rajam. Yang kelima, innahu la yasharu fi iqamatil hajj hudurul imam aw naibihi. Yang kelima, tidak perlu, tidak disyaratkan untuk dihadiri oleh wakil dari penguasa. Aw naibihi, atau wakil dari penguasa. Kenapa? Karena di situ dikatakan dengan kalimat rajamlah, dalam keadaan Rasulullah SAW tidak hadir dalam rajam tersebut. Dan dalam keadaan Rasulullah SAW hanya menyuruh umdu ya Unais ila mra'ati hadha fa'ini atarafat par jumha, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya Allah alam, kalaupun Rasulullah SAW tidak hadir, tetapi Unais yang disuruh oleh Rasulullah SAW hadir. Sedangkan Unais adalah naib, sebagaimana kaidah yang lalu disebutkan bahwa dari kejadian ini Rasulullah menyuruh Unais, bukti bahwa yang melakukan rajam adalah imam atau wakil dari imam. Berarti mesti hadir kan wakil dari imam, paling tidak yang disuruhnya oleh imam. Nah, kalau imam sudah mengatakan rajamlah, maka dirajam dia. Maka dikatakan di sini wal aula huburu ahadihima. Yang lebih utama adalah hadirnya imam penguasa atau wakil dari penguasa. Liyumanal haif wa tala'ub bi hududillah, agar jangan sampai terjadi apa yang dikhawatirkan dari haif, kezaliman-kezaliman, atau tala'ub bi hududillah, atau mempermainkan, menyalahgunakan hukum-hukum had. Sehingga penguasa harus hadir, atau paling tidak yang diperintahkan oleh penguasa sebagai wakilnya. Jadi dihadiri dari pihak penguasa, apakah dalam bentuk polisinya atau dalam bentuk siapa yang hadir di sana, supaya tahu bahwa terjadi pelaksanaan rajam secara syar'i, sesuai dengan apa yang diperintahkan agama tersebut. Yang keenam, jawazu iqamatul hudud fi musalla janaiz. Faedah yang keenam, bolehnya melaksanakan hukum had di musalla janaiz, di tempat salat jenazah. Dan karena dulu fil awal, di awal pertama, mereka menjadikan salat atau mengadakan salat jenazah di musalla khasan, di tempat khusus yang namanya musalla al-janaiz. Yang ketujuh, innal hajj kafaratun lil ma'siyah allati uqimal hajj laha wa huwa ijma'. Yang ketujuh, bahwasanya kita mendapatkan faedah dari hadis ini bahwa hukum had itu kafarah. Hukum had itu adalah sebagai penghapus dosanya, penghapus kemaksiatannya. Ini hukum had yang uqima al-had laha, yang ditegakkan hukum had padanya, maka kemaksiatan yang telah dihukum dengan hukum had itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa tersebut. Wa huwa ijma'un, dan ini ijma' sepakat para ulama seluruhnya. Bahkan disebutkan dengan sharih dalam beberapa riwayat, man fa'ala shay'an min dhalik aw man fa'ala shay'an man fa'ala shay'an min dhalik fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lah. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari kemaksiatan itu kemudian dibalas dengannya di dunia, dihukum di dunia, maka itu adalah kafarah baginya, penghapus baginya. Demikian yang kami berikan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah tiga faedah lagi dan istilah para ulama pada kajian mendatang bi'idznillah. Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Stres nau'un min al-junun. Stres nau'un من الجنون. نعم. لذلك لابد أن نتحدث هل هو مجنون وإن كان مؤقتا walaupun dia sementara, tapi ketika bicara dia dalam keadaan stres tidak diterima, tetapi ketika dia sudah sadar, dia sembuh. Kalau karena khamr ketika sembuh dari mabuknya, atau karena stres ketika dia sudah sembuh dari stresnya kemudian dia bisa diajak bicara dengan normal, maka saat itulah pengakuannya bisa diterima. Jadi diulang kembali apa yang kamu katakan kemarin dengan sadar. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ghairu muhallam laysa lahu hadd illa, kecuali apa yang pada kitab mereka, khusus ahlul kitab, yang pada kitab mereka pun ada hukum zina, hukum rajam, seperti Yahudi. Sebentar lagi akan datang riwayat bagaimana seorang Yahudi yang berzina, kemudian aku akan, mereka mengatakan minta dihukumnya dengan kitabullah, ini dengan kitabnya mereka, dengan Taurat. Kata Rasulullah, bawa Tauratnya, dibawakan, dibuka, ditutup sama mereka, padahal itu rajam, pura-pura tertutup tangannya begitu. Tidak ada. Kata Rasulullah, buka jari, dibuka jarinya, ada rajam, maka dirajam dia. Jadi hukum asalnya bahwa seorang yang tidak mukallaf tidak ada hukum had baginya. Ala kulli hal, hadha qawlu syekh عبد الله البسام في شرحه. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.